dikenangkan lagi masa nan penuh bahagia. Kau tinggalkan daku sendiri, merana ku kini. Hanya nada-nada nan indah yang ku persembahkan untukmu. Hatiku telah merana kini, teringatmu selalu. Kini engkau telah tiada, pergi tanpa kabar berita. Teganian di kau pergi, meninggalkan daku. Usahlah dikenangkan lagi masa nan penuh bahagia. Kau tinggalkan daku sendiri, merana ku kini. Kau tinggalkan daku sendiri.